Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas Syarah Kitab Tauhid li Fadilati Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita masih di dalam bab Ma ja'a anna sababa kufri bani Adam wa tarkihim dinahum huwal guluwu fis salihin. Penjelasan tentang sebab kafirnya anak Adam serta meninggalkan agama Islam adalah karena sifat gulu berlebih-lebihan melampaui batas di dalam memuliakan orang-orang soleh. Memasuki pembahasan dalil yang ketiga, penulis kitab Tauhid Syekhul Islam Al-Mujahidul Mujaddid Al-Imam Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Al-Tamimi rahimahullahu ta'ala berkata, wa an Umar radhiyallahu anhu, dari sahabat yang mulia Umar bin Khattab Amirul Mukminin, semoga Allah meridhai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tutruni kama atratin nasara ibn Maryam, innama ana abdun fakulu abdullahi wa rasuluh. Akhrajahu. Janganlah kalian memuji aku berlebih-lebihan sebagaimana umat Nasrani memuji Isa bin Maryam atau yang mereka sebut Yesus putra Maria. Aku hanyalah seorang hamba, maka katakanlah hamba Allah dan Rasulnya. Dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Di dalam hadis yang mulia ini, Al-Syeikh Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan empat pelajaran penting. Yang pertama adalah tahrimu mujawazatil haddi fi madhin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Diharamkannya melampaui batas dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ikhrajihi min dairatil ubudiyyah. Dan mengeluarkan beliau dari wilayah penghambaan. Li'anna dhalika huwa syirku billah. Karena yang demikian itu adalah kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah jemaah sekalian pelajaran yang pertama. Syekh mengatakan di dalam hadis ini terkandung pengharaman memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara berlebihan, secara melampaui batas. Apa yang dimaksud memuji Nabi SAW secara melampaui batas? Maksudnya adalah memuji beliau dengan pujian yang tidak berdasarkan dalil. Ini yang dimaksud pujian melampaui batas kepada Nabi Muhammad SAW. Memuji beliau dengan pujian yang tidak berdasarkan dalil. Tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah yang mensifatkan beliau dengan sifat itu. Kalau kita puji beliau dengannya, maka itu sudah termasuk melampaui batas. Artinya, kalau ada dalilnya, maka tidak masalah. Malah itu bagus. Kita puji beliau berdasarkan pujian-pujian Allah di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Sebagai contoh, dalam hadis ini juga Nabi SAW mengabarkan kepada kita dua pujian yang paling tinggi, yaitu Muhammad adalah hamba Allah dan Rasulnya. Itu sudah pujian yang paling tinggi sebenarnya. Hamba Allah artinya hamba yang selalu tunduk beribadah kepada Allah, bukan sekedar beliau hamba ciptaan Allah, tapi beliau adalah hamba yang selalu tunduk kepada Allah. Itu maknanya hamba yang melakukan ibadah yang terbaik kepada Allah, dan beliau adalah utusan Allah yang melakukan tugas dengan sebaik-baiknya, menyampaikan kebenaran kepada umat. Begitu pula kalau kita mengatakan beliau adalah makhluk yang paling mulia, boleh, karena ada dalilnya. Atau manusia yang paling mulia, karena ada dalilnya. Atau rasul yang paling afdol, atau pemimpin anak Adam, maka itu boleh. Begitu pula kita katakan beliau pemilik syafaat terbesar, yaitu syafaat untuk seluruh umat manusia agar diadili oleh Allah. Bukan seluruh umat manusia dimasukkan ke surga, tidak. Beliau juga pemilik syafaat untuk seluruh orang beriman agar masuk surga. Seluruh orang beriman tidak bisa masuk surga sampai datang Nabi Muhammad SAW yang meminta dibukakan pintu surga. Ini semua pujian-pujian berdasarkan dalil, maka tidak masalah. Kalau kita keluar dari dalil, maka ini termasuk yang dilarang oleh Nabi SAW di dalam hadis yang mulia ini. Dan yang paling berbahaya, apabila pujian tersebut sampai mengeluarkan beliau dari wilayah penghambaan. Itu yang paling berbahaya. Artinya, kita telah memuji beliau, menyamakannya dengan Allah Azza wa Jalla. Maka itu adalah syirik, dan itulah yang ditakutkan oleh Nabi SAW. Dan yang apa yang beliau takutkan tersebut sudah terjadi. Subhanallah. Jemaah sekalian, mengapa Nabi SAW melarang kita memuji beliau secara berlebih-lebihan? Karena khawatir jangan sampai kita terjerumus di dalam kesyirikan. Sebagaimana beliau ingatkan di sini, miliaran manusia, mungkin lebih banyak daripada umat Islam, yang terjerumus dalam kesyirikan karena melampaui batas dalam memuji Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut Yesus. Itu yang beliau takutkan. Dan subhanallah, apa yang beliau khawatirkan terjadi. Berlebih-lebihan memuji beliau sampai pujian itu di tingkat kesyirikan. Sebagai contoh jemaah sekalian, syair yang terkenal, dan syair ini dicetak bersama buku Majmu'atu Al-Mawali, yaitu kumpulan syair yang dibaca di perayaan maulid. Perayaan maulid itu sendiri adalah termasuk bid'ah mengada-ada dalam agama, tidak ada contoh dari Rasulullah SAW. Kalau kita katakan itu bid'ah, maka mereka akan marah-marah. Di antara alasan mereka, kenapa bid'ah? Kan hanya membacakan syair-syair pujian kepada Nabi Muhammad SAW. Maka jemaah sekalian, kita katakan justru syair yang kalian bacakan itu yang lebih parah. Itu yang lebih parah. Syair-syair yang mereka baca di perayaan Maulid itu ada yang sampai tingkat kesyirikan dalam memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya syair yang terkenal yang diberi nama syair burdah. Syair burdah ditulis oleh Al-Busiri. Ini biasa mereka baca, atau sebagian orang yang merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam dibaca di perayaan tersebut. Bagaimana bunyinya? Mari kita lihat. Betul-betul melampaui batas. Penyair itu berkata, "Ya akramar rusul, wahai makhluk yang paling, wahai rasul yang paling mulia." Dalam teks yang lain, "Ya akramal khalqi, wahai makhluk yang paling mulia." Sampai di sini, makhluk yang paling mulia. Kalau disebut makhluk yang paling mulia, maka belum masalah. Memang beliau makhluk yang paling mulia. Tapi perhatikan lanjutannya. Maliman aludhu bihi. Tidak ada tempat aku berlindung siwaka selain kepadamu. Inda hululil hadithil amin. Ketika aku ditimpa musibah. Perhatikan jemaah sekalian. Ini bukan lagi menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah, tapi meninggikan beliau melebihi Allah. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Berarti bukan kepada Allah. Kalau dia bilang aku berlindung kepadamu dan kepada Allah, berarti dia samakan Nabi dengan Allah. Tapi ini lebih tinggi daripada Allah. Allah sudah enggak dipakai lagi. Tidak ada tempat aku berlindung kecuali kepadamu. Subhanallah. Padahal kita sudah lewati babnya. Memohon perlindungan itu adalah ibadah, termasuk doa. Itu bagian dari doa. Hanya boleh kita beribadah kepada Allah dengannya. Allah perintahkan kepada kita, "Kul a'udzu birabbil falaq." Katakan, aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Kul a'udzu birabbin nas. Katakan, aku berlindung kepada Allah, Rabb yang menguasai manusia. Jadi Allah perintahkan kita mohon perlindungan kepadanya. Berarti memohon perlindungan itu ibadah. Maka memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan cara seperti ini benar-benar melampaui batas. Ini termasuk beribadah kepada beliau, yaitu berdoa kepada beliau, walaupun hanya dalam bait syair. Terlepas dia bermaksud atau tidak, itu persoalan lain. Mungkin dia enggak bermaksud, hanya kata-kata pujian saja, tidak bermaksud berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi makna yang terkandung di dalamnya adalah berdoa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga maknanya adalah syirik. Maknanya adalah syirik. Dan lebih parah lagi, bukan sekedar menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad SAW, bahkan Nabi Muhammad SAW lebih ditinggikan daripada Allah. Padahal orang yang berkata Masya Allah wa syi'ta, sesuai kehendak Allah dan kehendakmu, Nabi SAW marah besar mendengarkan ucapan seperti ini, dan beliau mencela orang itu dan mengatakan kepadanya, "Aja'altani lillahi niddan? Apakah kamu hendak menjadikan aku tandingan bagi Allah?" Dicela oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi meninggikan beliau melebihi Allah azza wa jalla. Kemudian perhatikan syairnya yang lain. Dia juga berkata, "Fa inna min judika dunya wa dharrataha wa min ulumika ilmu lawhi wal qalam." Kata penyair ini, kata Busiri dalam syair burdahnya, sesungguhnya di antara anugerahmu, kamu di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah dunia dan akhiratnya. Dan termasuk ilmu yang engkau miliki adalah ilmu Allahul Mahfuz dan catatan takdir. Lihat di sini, menyamakan Nabi Muhammad SAW dengan Allah. Atau jangan-jangan Allah sudah enggak dipakai. Sebab katanya, engkau yang menganugerahkan dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Padahal Allah berfirman, wa inna lana lal akhirata wal ula. Surat Al-Lail ayat ke-13. Sesungguhnya hanya milik kamilah akhirat dan dunia. Lalu dia bilang itu milik Nabi Muhammad SAW, pemberian beliau kepada para hamba. Kemudian menganggap Nabi Muhammad SAW tahu perkara gaib, karena dia katakan di antara ilmu yang engkau miliki adalah ilmu al-lawh wal qalam, ilmu tentang al-lawhul mahfuz dan catatan pena yang Allah perintahkan untuk mencatat takdir. Jadi beliau tahu semua takdir Allah, perkara gaib. Ini juga termasuk syirik. Allah telah menegaskan tidak ada yang tahu perkara gaib kecuali Allah. Surat An-Naml ayat ke-65. Kulla ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakan, tidak ada yang tahu perkara gaib satupun makhluk di langit maupun di bumi kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian secara khusus Allah telah memerintahkan Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada umat beliau bahwa beliau tidak tahu perkara gaib. Apa kata Allah? Di surat Al-A'raf ayat 188. Katakan kepada umatmu wahai Muhammad, walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khair wa ma massaniya su. Andai aku tahu perkara gaib. Perhatikan kalimat ini. Berarti beliau tidak tahu perkara gaib. Karena dalam ayat dikatakan, katakan wahai Muhammad, andai aku tahu perkara gaib, maka aku akan memperbanyak kebaikan dan tidak akan ditimpa keburukan. Keburukan di sini maknanya seperti musibah. Kalau seorang sudah tahu perkara gaib, ada musibah mau datang, dia bisa menghindar. Nabi Muhammad SAW tidak tahu. Pernah kita bahas bagaimana gigi beliau patah dan kepala beliau terluka dan para sahabat beliau wafat dalam jumlah yang cukup besar, kurang lebih 70 orang, termasuk paman beliau Hamzah bin Abdul Muttalib di perang Uhud. Artinya beliau tidak tahu perkara gaib. Andai tahu perkara gaib, tidak mungkin beliau membinasakan diri dan para sahabat beliau termasuk paman beliau. Kalau tahu hasil perang Uhud akan seperti itu. Jadi ini contoh jemaah sekalian, ujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara melampaui batas mengantarkan kepada kesyirikan. Dan dibaca oleh banyak umat Islam di perayaan-perayaan Maulid. Mudah-mudahan mereka enggak ngerti. Dan mungkin kebanyakan mereka enggak ngerti. Kalau mereka ngerti, naudzubillah, berarti mereka berbuat kesyirikan dengan sadar, dengan terang-terangan. Iya. Jadi ini bahaya besar. Kemudian pelajaran yang kedua, syiddatu nushihi sallallahu alaihi wasallam li ummatihi. Hadis yang mulia ini menunjukkan, kata Syekh, betapa kerasnya usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memberikan nasihat kepada umat beliau. Dan betapa tulusnya beliau kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau menjaga kita dari kesyirikan. Inilah jemaah sekalian, nasihat yang paling agung dan tanda cinta terbesar ketika kita menjaga keluarga kita, saudara kita dari perbuatan dosa syirik. Karena dosa syirik adalah dosa terbesar yang mengakibatkan penderitaan terbesar, yaitu kekal di neraka selama-lamanya, wal'iyadu billah. Maka Nabi Muhammad SAW sangat menyayangi umat beliau. Bukti sayangnya, beliau memberi nasihat yang paling agung, nasihat agar kita selamat dari dosa kesyirikan. Makanya orang yang paling layak kita cintai adalah Nabi Muhammad SAW, karena jasa beliau kepada kita adalah yang paling besar, yaitu menyelamatkan kita dari dosa syirik dengan nasihat beliau. Orang yang sayang kepada kita adalah orang yang menyelamatkan kita dari perbuatan dosa, adalah orang yang memberi nasihat kepada kita. Orang yang jahat kepada kita adalah orang yang mengajak kita berbuat dosa. Orang yang tidak sayang kepada kita adalah orang yang membiarkan kita melakukan perbuatan dosa. Pelajaran yang ketiga, annal guluwa fis salihin sababun lil wuqu' fi syirki, bahwasannya bersikap gulu terhadap orang-orang soleh adalah sebab terjerumusnya manusia di dalam syirik. Sebagaimana juga telah kita jelaskan di pembahasan dalil sebelumnya, ini termasuk sebab terbesar dan terbanyak yang menjerumuskan manusia dalam kesyirikan, yaitu sifat gulu melampaui batas dalam mencintai dan memuliakan orang soleh. Sekali lagi saya ingatkan jemaah sekalian, lihatlah bagaimana dahsyatnya tipu daya setan. Ibadah kepada Allah Azza wa Jalla bisa dijadikan pintu oleh setan untuk menjerumuskan manusia di dalam dosa terbesar. Mencintai orang soleh adalah ibadah, tapi kok bisa setan menjadikannya sebagai pintu terbesar menjerumuskan manusia di dalam dosa terbesar, yaitu syirik. Pertanyaannya, ibadah yang bagaimana? Jawabannya adalah ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad SAW. Ibadah yang tidak sesuai petunjuk Nabi SAW, itulah yang akan menjerumuskan kita kepada kesyirikan, berbuat bid'ah di dalam agama. Maka hati-hati, ini bahaya bid'ah. Pelajaran yang keempat, at-tahdhir minat tashabbuh bil kuffar. Di dalam hadis yang mulia ini ada peringatan bagi kita, ada tahdhir dari tashabbuh terhadap orang-orang kafir. Ini adalah bahaya yang sangat besar. Ini juga termasuk sebab terbesar, pintu terbesar yang menjerumuskan manusia di dalam dosa syirik, yaitu tashabbuh, menyerupai orang-orang kafir. Oleh karena itu, dalam syariat yang mulia ini dilarang keras kita ikut-ikutan atau menyerupai orang-orang kafir. Bahkan para ulama mengatakan larangan tashabbuh min maqasidi syar'i, termasuk maksud pensyariatan. Jadi pensyariatan agama Islam ini ada maksud-maksud yang agung. Di antara maksudnya adalah agar umat Islam berbeda dengan ashabul jahim, para penghuni neraka. Umat Islam agar berbeda dengan orang-orang kafir, maka Allah turunkan syariat kepada kita. Allah turunkan syariat kepada kita. Semua syariat ini di antara maksud dan tujuannya adalah agar kita berbeda dengan orang-orang kafir. Jemaah sekalian, paling tidak ada dua bahaya besar kalau kita menyerupai orang kafir. Yang pertama adalah terjerumus di dalam kekafiran. Inilah yang diperingatkan oleh Syekh. Termasuk sebab terbesar manusia terjerumus dalam kekafiran adalah ikut-ikutan kepada orang kafir. Dan dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa menyerupai satu kaum, maka dia bagian dari mereka. Dan ketahuilah jemaah sekalian, kenapa dilarang keras dalam syariat menyerupai orang kafir? Karena itu masuk kategori wala kepada mereka. Termasuk kategori loyal kepada mereka. Dan bersikap loyal kepada mereka, itu ancamannya adalah kekufuran. Sebagaimana dalam surat Al-Ma'idah ayat ke-51. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian yang bersikap loyal kepada mereka, maka dia bagian dari mereka. Ini ancamannya berat sekali. Bisa menyebabkan seseorang itu murtad, keluar dari Islam. Kemudian bahaya yang kedua adalah dibangkitkan bersama mereka di akhirat. Ini yang perlu kita takutkan. Kalau kita suka menyerupai orang-orang kafir, maka kita terancam dibangkitkan bersama mereka di akhirat kelak. Sebagaimana kalau kita suka meneladani Nabi Muhammad SAW dan para sahabat beliau, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama mereka. Apalagi kalau sudah sampai tingkat mencintai mereka. Perhatikan sabda Nabi SAW, Al-mar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan dibangkitkan bersama yang dia cintai. Dan menyerupai orang kafir akan mengantarkan kita mencintai mereka. Atau bahkan bisa jadi justru karena sebaliknya. Karena cinta kepada mereka, senang kepada mereka, maka kemudian ikut-ikutan kepada mereka. Ini dua hal saling berkonsekuensi. Kalau kita ikut-ikutan mereka, maka itu akan mengantarkan kita cinta kepada mereka. Atau mungkin sebaliknya, karena kita memang cinta kepada mereka, kita pun ikut-ikutan kepada mereka. Maka Nabi SAW memberi ancaman keras. Seseorang itu akan bersama yang dia cintai. Maksudnya dibangkitkan bersama. Sampai-sampai kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ini adalah kalimat yang paling kami senangi setelah masuk Islam. Karena kami sadar kami enggak akan bisa beramal seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seperti Abu Bakar, seperti Umar. Tapi kami berharap bisa dibangkitkan bersama mereka karena kecintaan kami kepada mereka. Kalau Anas saja berkata begitu, apalagi kita. Anas bin Malik, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau saja mengatakan, saya enggak bisa beramal seperti Nabi, Abu Bakar dan Umar, tapi saya mencintai mereka. Semoga saya dibangkitkan bersama mereka karena kecintaan saya kepada mereka. Ini jemaah sekalian, ancaman yang kedua. Bahayanya kalau kita ikut-ikutan kepada orang kafir, na'udzubillah, kita akan dibangkitkan bersama mereka, dikelompokkan oleh Allah bersama mereka menjadi penghuni neraka jahannam wal'iyadzubillah. Apa yang dilarang kita ikut-ikutan kepada orang kafir? Para ulama menjelaskan yang dilarang adalah mengikuti ciri khas mereka. Apabila sesuatu itu merupakan ciri khas mereka, maka kita enggak boleh ikut-ikutan. Baik dalam perkara muamalah atau perkara duniawi, apalagi perkara agama, tentu itu lebih parah lagi. Perkara duniawi seperti apa? Cara berpakaian atau potongan rambut. Apapun itu, kalau itu ciri khas mereka, maka tidak boleh kita ikut-ikutan. Masuk dalam larangan tasyabbuh, menyerupai orang-orang kafir dalam cara berpakaian, potongan rambut dan lain-lain. Tidak boleh kita ikut-ikutan. Apalagi dalam perkara agama, dalam cara beribadah, termasuk perayaan-perayaan mereka seperti merayakan ulang tahun. Itu bagian dari ibadah mereka. Merayakan ulang tahun Nabi Isa alaihi salam yang mereka sebut dengan Natal. Nah, jemaah sekalian, di sini juga ada faedah dari hadis yang kita bahas ini. Peringatan Nabi sallallahu alaihi wasallam secara khusus agar hati-hati, kita berhati-hati dari bertasyabbuh dengan orang-orang Nasrani. Jadi di samping ayat ini atau hadis ini ada peringatan umum larangan tasyabbuh kepada orang-orang kafir, juga ada peringatan khusus larangan tasyabbuh terhadap orang-orang Nasrani. Dan lebih khusus lagi dalam hal apa? Dalam hal memuji nabi mereka. Subhanallah. Sampai hari ini tidak ada lagi yang mempercayai beliau sebagai seorang nabi. Lihat jemaah sekalian, betapa dahsyatnya sikap melampaui batas dalam bentuk pujian, walaupun hanya dalam bentuk kata-kata. Sampai hari ini tidak ada lagi orang Nasrani yang mengimani beliau sebagai nabi. Semuanya mengimani beliau sebagai Tuhan mereka, sesembahan mereka, atau menyatu dengan Allah Azza wa Jalla. Itu karena pujian berlebih-lebihan. Apa pujian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka mengatakan beliau adalah anak Allah. Itulah pujian mereka kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada akhirnya beliau pun disembah. Ketika mereka mengatakan beliau anak Allah, itu sudah termasuk kekufuran. Pada akhirnya juga mereka menyembah beliau. Dan luar biasa dahsyatnya kemurkaan Allah ketika mereka mengatakan beliau adalah anak Allah. Allah ingatkan di surat Maryam mulai ayat ke-88. Wa qalu takhadha ar-rahman walada, dan mereka berkata Allah yang Maha Penyayang memiliki anak. Laqad ji'tum syai'an idda, kata Allah, sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar. Takadu samawatu yatafattarna minhu, hampir-hampir langit pecah karena mendengarkan ucapan mereka. Wa tansyakul ardu, dan bumi terbelah. Wa takhirul jibalu hadda, dan gunung-gunung pun runtuh. Kalaulah Allah tidak menahannya, hampir langit pecah, hampir saja bumi terbelah, dan gunung runtuh. Kalaulah Allah tidak menahannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena mereka merasa takut, sebab mereka tahu Allah sedang murka. Karena orang-orang Nasrani mengatakan Allah punya anak, makanya gak masuk akal kalau kemudian kita katakan selamat Natal, selamat perayaan lahirnya anak Allah. Subhanallah. Allah lagi murka kepada mereka gara-gara mengatakan Allah punya anak, kok kita ucapkan selamat ketika mereka merayakan hari lahirnya? Ini kan gak masuk akal. Jadi jemaah sekalian, luar biasa dahsyatnya murka Allah ketika mereka memuji Nabi Isa alaihissalam dengan pujian yang melampaui batas. Kemudian juga mereka bilang Nabi Isa alaihissalam itu spesial, dia pantas disembah karena beliau lahirnya tanpa ayah. Tanpa ayah, dia berarti bukan orang sembarangan, berarti dia betul-betul anak Allah, maka dia pantas disembah. Itulah syubhat mereka. Dan Allah membantah langsung syubhat mereka. Apa kata Allah? Inna mathala Isa indallah kamathali Adam, khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Sesungguhnya perumpamaan Isa di sisi Allah sama saja dengan Adam. Adam Allah ciptakan dari tanah, kemudian Allah katakan kepadanya kun, jadilah, maka terciptalah beliau. Sama Nabi Isa alaihi salam pun Allah ciptakan seperti itu, kun. Makanya Nabi Isa alaihi salam juga dinamakan kalimat Allah. Apa maksudnya kalimat Allah? Kalimat kun. Kalimat kun, jadilah engkau, maka terciptalah beliau. Bahkan jemaah sekalian, ini juga bisa kita sadarkan mereka dengan logika yang sehat. Kita katakan kepada mereka, andai kalian menyembah Nabi Isa alaihissalam karena beliau lahir tanpa ayah, kalau begitu Nabi Adam alaihissalam lebih pantas untuk disembah. Kenapa? Beliau lahir bukan hanya tanpa ayah, tapi juga tanpa ibu. Jadi logika mereka bertentangan dengan wahyu dan bertentangan dengan akal sehat. Pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini, di dalam hadis ini juga terkandung dua rukun dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, mengimani beliau sebagai hamba Allah. Mengimani beliau sebagai hamba Allah. Yang kedua, mengimani beliau sebagai utusan Allah. Memiliki atau mengamalkan rukun yang pertama, itulah yang membedakan kita dengan Nasrani. Mengamalkan rukun yang kedua, itulah yang membedakan kita dengan Yahudi. Orang Nasrani bersikap melampaui batas terhadap Nabi mereka. Sebaliknya orang Yahudi, mereka melecehkan para Nabi dan Rasul yang diutus kepada mereka. Dan inilah jemaah sekalian maknanya, umat Islam adalah umat yang pertengahan. Di antara bentuk pertengahannya adalah dalam beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengimani dua rukun. Beliau sebagai hamba Allah dan beliau sebagai utusan Allah. Beliau sebagai hamba Allah artinya beliau tidak layak disembah. Beliau sama dengan kita, tidak pantas untuk diibadahi. Sedangkan beliau sebagai utusan Allah, maka hendaklah kita mencintai beliau dan meneladani beliau, serta selalu memuliakan petunjuk-petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillah, semoga bermanfaat. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat isya. Wabillahi taufik walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, untuk akhwat, kalau kajian seperti ini, lebih baik sholat isya berjamaah di masjid atau tunggu nanti di rumah saja? Jawabannya, harus ikut sholat berjamaah di masjid ketika kita sedang ada di masjid. Bahkan jemaah sekalian, andai kita sudah sholat di rumah, terutama bagi wanita yang misalkan kebetulan sudah sholat di rumah, wassalam bersabda kepada mereka, fala taf'ala, jangan kamu lakukan seperti itu. Idza sallaituma fi rihalikuma thumma ataituma masjida jama'atin fa shalliya ma'ahum fa innaha lakuma nafilah. Apabila kamu berdua telah salat di rumah atau di tempat lain, kemudian kalian berdua mendatangi masjid jamaah, maka sholatlah bersama mereka. Maka itu akan menjadi ibadah sunnah bagi kalian berdua. Jadi, walaupun kita sudah sholat, kita datang ke masjid, ada sholat berjamaah, hendaklah kita ikut, dan kita dapat pahala sunnah. Kita dapat pahala sunnah. Iya. Bagaimana dengan mendengarkan nasyid-nasyid tanpa musik dan suaranya bukan dari alat musik, seperti suara dari mulut, seperti beatbox, akapela? Apa hukumnya juga sama dengan mendengarkan musik? Sama saja, karena intinya di situ sebenarnya bukan alatnya, tapi makna yang terkandung di dalamnya, yaitu musik dan hal-hal yang melalaikan. Bukan masalah alatnya, tapi musiknya dan hal-hal yang melalaikan yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu di dalam hadis disebut al-ma'azif. Dalam bentuk umum, alat-alat musik, enggak peduli alatnya mau dari apa, mau dari kayu kah, dari besi, atau dari mulut manusia, sama saja. Iya. Bagaimana cara menasihati anak saya yang berteman dekat dengan laki-laki kafir? Bagaimana cara memberi arahan yang baik kepada anak saya? Cara terbaik adalah mengajarkan tauhid kepadanya. Kalau seseorang itu memiliki tauhid yang benar, pasti dia akan membenci kekafiran dan membenci orang-orang kafir. Kalau tauhidnya enggak beres, enggak mungkin dia bisa membenci orang-orang kafir. Jadi inilah pentingnya kita belajar tauhid, agar kita bisa mengajarkan kembali kepada anak-anak kita. Ini yang pertama, ajarkan tauhid. Yang kedua, ingatkan Allah telah melarang untuk berteman dekat dengan orang kafir. Bacakan surat Al-Maidah ayat ke-51. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a ba'duhum awliya'u ba'din wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali kalian. Wali itu dalam bahasa Arab mencakup teman dekat, orang yang kita berikan kepercayaan, orang yang kita ceritakan rahasia-rahasia kita, orang yang kita angkat menjadi pejabat atau menjadi pemimpin, dan orang yang kita cintai atau kita bersikap loyal kepadanya. Itu semua dilarang berdasarkan ayat ini. Sebagian mereka, kata Allah, adalah wali bagi sebagian yang lain. Kemudian lihat ancamannya, sangat berbahaya. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Siapa di antara kalian menjadikan mereka sebagai wali, maka dia bagian dari mereka. Apalagi kalau lawan jenis. Ingatkan juga dia, berpacaran itu hukumnya haram. Bergaul bebas dengan lawan jenis itu hukumnya haram. Itu adalah pengantar kepada zina. Dan ingatkan dia untuk membenci kekafiran. Seseorang itu tidak akan pernah menggapai manisnya keimanan sampai dia membenci kekafiran. Kata Nabi SAW, ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلَوَةَ الْإِيمَانِ. Ada tiga perkara, barang siapa yang memilikinya, dia akan menggapai manisnya iman. Yang pertama, ayyakunallahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaklah dia jadikan Allah dan Rasulnya lebih dia cintai daripada selain keduanya. Yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Hendaklah dia mencintai seseorang, tidaklah dia mencintainya kecuali karena Allah. Yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda ilal kufri ba'da idh anqadhahu Allahu minhu kama yakrahu ay yuqdhafa finnar. Hendaklah dia benci untuk kembali kepada kekafiran setelah Allah menyelamatkan dia darinya, sebagaimana dia benci kalau dirinya dilempar ke dalam api. Jadi hadis ini menunjukkan kita tidak bisa menggapai manisnya iman sampai kita membenci kekafiran dan orang-orang kafir. Bahkan dalam riwayat yang lain, riwayat Al-Bukhari, kata Nabi SAW, wa hatta yukdzafa finnar ahabba ilaihi min ya'uda ilal kufri. Seorang tidak akan merasakan manisnya keimanan sampai dilempar ke dalam api lebih dia sukai daripada harus kembali kepada kekafiran. Jadi jemaah sekalian, andai disuruh pilih dilempar ke dalam api atau melakukan kekafiran, maka pilihlah dilempar ke dalam api. Baru kita bisa menggapai manisnya keimanan. Jadi harus benci kepada kekafiran. Kalau benci kepada orang kafir, kepada kekafiran, tentu pelaku kekafiran harus kita benci. Lihat Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berlepas diri dari kekafiran. Di surat Al-Mumtahanah ayat ke-4, Allah mengatakan, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh telah ada pada kalian, sungguh telah ada bagi kalian pada diri Nabi Ibrahim alaihissalam dan pengikut beliau teladan yang baik ketika beliau dan pengikutnya berkata kepada kaumnya, sesungguhnya kami berlepas diri dari kalian dan dari apa yang kalian sembah selain Allah Azza wa Jalla. Bagaimana kalau sekedar memfollow da'i yang bukan sunnah tetapi tidak mengambil ilmu darinya, sekedar memfollow saja? Ya tentu sangat berbahaya. Kan muncul postingan-postingannya kan, bisa kita lihat. Justru itu yang harus kita hindari. Muncul postingan-postingannya, mungkin awalnya kita enggak suka, tapi lihat kayaknya menarik judulnya nih. Ya, ya bisa terpengaruh. Itu adalah pintu setan, maka hendaklah kita berhati-hati darinya. Apa yang harus dilakukan seorang akhwat yang sudah ingin menikah, akan tetapi masih punya tanggungan 3 orang adik yang ia ingin berikan pendidikan sunnah terbaik di pondok pesantren? Masya Allah. Mudah-mudahan, dan berusahalah mencari suami yang mendukung. Suami yang baik tentu akan mendukung dakwah yang dilakukan oleh istrinya pada keluarganya. Maka carilah yang baik agamanya dan akhlaknya, sehingga dia bisa mendukung. Dan tidak mengapa seorang wanita sebelum nikah itu memberi persyaratan-persyaratan yang tidak bertentangan dengan syariat. Tidak mengapa wanita memberi persyaratan kepada laki-laki sebelum nikah yang tidak bertentangan dengan syariat. Maka carilah calon suami yang mendukung dakwah di keluarga. Maka carilah penuntut ilmu. Bagaimana hukumnya jika mengantar pimpinan non-muslim yang beribadah ke rumah ibadahnya? Dalam hal ini kita sebagai anak buah diperintahkan untuk mendampingi beliau namun tidak mengikuti ibadahnya. Sama saja itu membantu dia. Membantu dia dalam perbuatan dosa. Tidak boleh tolong menolong dalam dosa. Kalau dia mau minum khamar saja, enggak boleh kita bantu, apalagi mau menyembah kepada selain Allah. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan kamu tolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Apa benar tidak boleh sholat sunnah bila sudah dikumandangkan iqamah? Apakah ini berlaku untuk yang di masjid saja atau berlaku juga bagi akhwat yang sholatnya di rumah? Berlaku khusus yang di masjid, yang akan sholat berjamaah, baik ikhwan maupun akhwat, yang akan sholat berjamaah, ketika sudah iqamah, maka hendaklah mereka tidak lagi sholat sunnah atau tidak meneruskan sholat sunnahnya. Karena Nabi SAW bersabda, "Idza uqimatish shalah fala sholata illa al-maktubah." Apabila telah dikumandangkan iqamah, maka tidak ada lagi sholat kecuali sholat wajib. Jadi walaupun kita lagi sholat, hendaklah kita hentikan, kemudian bergabung dengan jamaah. Iya. Tapi ini hanya khusus bagi yang di masjid yang mau ikut sholat berjamaah. Kecuali kita mau berjamaah dan kita masih di rumah, ya sama. Kita hentikan sholat kita, kemudian segera ke masjid. Adapun bagi para wanita yang sholat di rumah, tidak masalah, diteruskan sampai selesai. Jadi tidak ada hubungan ya, sholatnya para wanita di rumah dengan jamaah di masjid. Sama dengan hari Jumat. Sebagian wanita gak mau sholat zuhur, menunggu sholat Jumat selesai. Padahal gak ada hubungan. Tidak ada hubungan. Jadi begitu masuk sholat zuhur, tidak masalah. Para wanita langsung sholat zuhur di rumah, walaupun di masjid belum selesai Jumat. Ana akhwat, ibu ana sering nyindir-nyindir untuk menikah. Ibu ana sering nawar-nawarin ikhwan, tapi tidak bermanhaj salaf. Tapi di sini udah ada seorang ikhwan bermanhaj salaf yang ana kagumi. Mohon pencerahannya Ustaz, apakah ana harus mengikuti kemauan ibu? Apabila orang tua kita menawarkan, ini bagi para wanita, apabila orang tua menawarkan atau ingin menikahkan dengan laki-laki yang tidak baik agamanya, maka hendaklah ditolak. Karena itu bertentangan dengan pesan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana dalam hadis yang masyhur, Nabi SAW berpesan, "Fadhfar bidhatid din taribat yadak." Pilihlah yang baik agamanya, maka kamu akan beruntung. Begitu pula pesan beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu." Kalau datang kepadamu melamar yang baik agamanya dan akhlaknya. Jadi ini dua kriteria yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik agamanya, baik pula akhlaknya. Kalau kita bisa kumpulkan dua-duanya ya, alangkah baiknya. Cari ikhwan yang disenangi oleh ibu atau ayah kita. Ya, mungkin belum kenal, coba dikenalin. Ya. Barangkali mereka insyaallah senang kepadanya. Jadi boleh bagi wanita untuk menolak pilihan orang tuanya, itu bukan termasuk kedurhakaan. Bukan termasuk kedurhakaan ketika seorang anak perempuan menolak pilihan orang tuanya yang tidak sesuai standar syariat. Bukan sebuah kedurhakaan. Boleh. Itu hal yang mubah untuk ditolak. Tapi tentunya menolak dengan cara yang baik. Kakek nenek dan buyut saya dulu masih melakukan kesyirikan di desa. Seperti kalau mau memanen, memberi sesajen. Membuat jenang merah setiap hari kelahiran Jawa. Cucu atau anak atau saudaranya seperti Senin Kliwon dan lain-lain masih percaya dukun dan hari baik. Tahlilan. Sekarang beliau sudah wafat ketika saya masih sekolah, tapi beliau beragama Islam. Meski dulu tidak menjalankan semua syariat Islam seperti sholat dan lain-lain. Tapi kalau nenek saya masih melakukan sholat lima waktu. Apakah beliau masih Muslim dan bolehkah kami mendoakan ampunan buat mereka? Jamaah sekalian, pertama pastikan dulu mereka Muslim tidak. Karena banyak kejadian itu, mereka menyadari mereka bukan Muslim, mereka beragama kejawen. Hanya saja pemerintah mengharuskan ada KTP, tidak tertulis di situ kejawen, harus tertulis agama, sehingga mereka terpaksa menuliskan di KTP-nya beragama Islam. Padahal mereka dengan sadar mengatakan kami bukan Muslim, kami kejawen. Ini harus dipastikan. Ya. Yang kedua, ini kembali kepada syarat-syarat pengkafiran. Pada asalnya seorang Muslim, pada asalnya tidak boleh kita kafirkan sampai terpenuhi padanya syarat-syarat pengkafiran. Kalau kita yakin dia Muslim, kemudian ada keraguan, baru berupa keraguan, belum yakin, dia sudah pantas tidak difonis kafir. Maka kaidah mengatakan al-aslu baqa makana ala makan, hukum asal itu tetap seperti adanya, tidak berubah dengan keraguan. Al-yakin la yazulu bisyak, kaidah mengatakan keyakinan tidak boleh hilang karena keraguan. Kaidah ini diterapkan di sini bagaimana? Kita yakin dia Muslim, kemudian datang keraguan apakah dia sudah kafir atau tidak, maka keraguan ini tidak perlu dianggap. Keraguan ini tidak perlu dianggap. Kecuali kita telah yakin dia bukan Muslim lagi, maka berarti dia dihukumi bukan Muslim. Baik, ini jemaah sekalian, kaidah-kaidah umum. Saya tidak bisa menghukumi pertanyaan ini, tapi ini kaidah umum. Karena kita tidak tahu pasti keadaan orang tua kita, maka kita hukumi dengan kaidah-kaidah umum ini. Kalau sudah yakin mereka bukan Muslim lagi, ya sudah, nggak boleh lagi kita doakan. Tapi kalau masih ragu, padahal kita yakin sebelumnya mereka Muslim, lalu ragu mereka sudah kafir tidak, maka kaidah mengatakan al-yakin la yazulu bisyak, keyakinan itu tidak hilang dengan adanya keraguan. Suami saya rutin ikut kajian, tapi masih suka emosional ketika di jalan. Misalnya ketika ada orang yang melanggar rambu lalu lintas, nyebrang sembarangan dan lain-lain, dia bisa meninggikan suara kepada orang tersebut sekalipun lebih tua darinya dengan alasan mereka salah. Kita harus beri teguran, tapi saya bilang enggak harus dengan teriak, ngomong baik-baik saja bisa. Tapi saya tidak pernah didengar, mungkin karena ilmu saya masih kurang. Mohon bantuannya Ustaz. Tindakan kita harusnya seperti apa ketika ada orang yang melanggar peraturan di jalan? Ya, berikan nasihat yang baik. Pada asalnya dakwah itu harus lemah lembut. Kan kita wajib meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan kita mau berdakwah malah dapat dosa karena tidak meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mau menasihati orang bukan dapat pahala, malah dapat dosa karena caranya tidak meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan jemaah sekalian, surat Ali Imran ayat 159. Ini dasar dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Maka dengan sebab rahmat Allah kepadamu wahai Muhammad, sehingga engkau berlemah lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau bersikap keras, lagi kasar hatimu, bersikap kasar lagi keras hatimu, maka mereka akan lari meninggalkanmu. Apalagi kalau kita meninggikan suara ketika dilihat orangnya berjenggot, marah-marah di jalan, itu kan memperburuk citra dakwah Islam. Istrinya berjilbab apalagi bercadar, nah ini bahaya. Jadi harus diingatkan untuk meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Nabi SAW berdakwah kepada orang yang melakukan dosa terbesar, kekafiran, tapi dengan cara yang lembut. Tapi dengan cara yang lembut. Allah perintahkan kepada Nabi Musa AS untuk berdakwah kepada Fir'aun. وَقُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. Hendaklah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, katakan kepada Fir'aun ucapan yang lembut. Subhanallah, Fir'aun, orang kafir paling kurang ajar, dosa terbesar dia lakukan, tapi Allah perintahkan kepada Musa dan Harun untuk berdakwah secara lembut kepadanya. Apalagi cuman pelanggaran yang lebih kecil daripada itu. Iya. Apakah minta nasihat pada seseorang yang alim itu diperbolehkan? Tapi terkadang nasihatnya itu tanpa kita info, mereka sudah tahu inti masalah kita. Apa itu karomah atau bersekutu dengan jin? Jemaah sekalian, bagaimana caranya kita bisa membedakan antara karomah dengan permainan setan dari kalangan jin? Pertama sekali lihat orangnya. Lihat orangnya. Maksudnya bagaimana ibadahnya? Kalau dia dalam keseharian berbuat syirik, berbuat bid'ah, apalagi jelas-jelas enggak sholat, maka itu tanda-tanda budaknya setan. Apa yang dia miliki bukanlah karomah. Jadi ini yang pertama, lihat orangnya, lihat amalannya. Yang kedua, karomah itu tidak akan datang kapan saja diinginkan oleh orangnya. Karomah itu kan Allah yang perjalankan. Makanya enggak mungkin karomah itu datang kapan saja kita ingin. Jadi kalau setiap ada orang datang kepadanya, langsung dia bisa tebak semuanya. Dia bisa tebak apa masalahnya, itu tanda-tanda bukan karomah. Dan pernah saya ceritakan mungkin, pengakuan dukun. Setiap orang datang dia bisa tebak, dan tebakannya benar. Tebakannya benar. Apa isi hati orang? Padahal jemaah sekalian, isi hati kita enggak ada yang bisa tahu kecuali Allah. Malaikat pun tidak tahu. Lalu bagaimana malaikat mencatat amalan hati kita? Tawakal, cinta. Tawakal kepada Allah, cinta kepada Allah, berharap, takut kepadanya. Bagaimana malaikat mencatat amalan hati kita? Allah memberitahukan kepada malaikat itu. Baru malaikat catat. Malaikat pun tidak tahu apa isi hati kita. Bagaimana bisa dia tahu? Tidak lain itu permainan jin. Permainan setan dari kalangan jin. Jadi, dia sudah kerjasama dengan jinnya. Ketika ada orang datang, jin itu bertugas membisikkan apa yang nanti ditebak oleh dukun tersebut. Kan itu memang keahliannya para jin. Yuwaswisu fi sudur rinnas. Membuat was-was, membisikkan di dalam dada manusia. Jadi apa yang dibisikkan oleh jin, itu yang terpikirkan oleh orang tersebut, itulah yang ditebak oleh dukun. Ya, tepatlah tebakannya. Jadi, kalau itu selalu datang kapan saja dia inginkan, maka itu adalah tanda-tanda persekutuan dengan para jin, bukan karomah. Iya, itu hal penting untuk membedakan antara karomah dan sihir atau bersekutu dengan jin. Jemaah sekalian, ada banyak pertanyaan terkait dengan taubat. Orang bertobat dan berbuat dosa kembali. Maka jawabannya, kalau kita bertobat dan kita kembali terjerumus dosa, maka bertobatlah kembali. Bertobatlah kembali. Mungkin pertanyaannya, apakah sah taubat kita? Sudah bertobat, tapi kembali terjerumus dosa. Jawabannya adalah, tergantung ketika kita taubat, apakah kita memenuhi syarat taubat atau tidak. Kalau kita memenuhi syarat-syarat taubat, maka insya Allah, taubat kita sah. Walaupun kemudian kita terjerumus taubat, apa, terjerumus maksiat kembali. Jadi, saya ingatkan kembali syarat-syarat taubat yang 6. Yang pertama, ikhlas karena Allah. Yang kedua, menyesali dosa tersebut. Ini bagian penting dalam taubat, penyesalan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "At-taubatu an-nadam." Taubat itu adalah penyesalan. Kemudian yang ketiga, meninggalkan dosa tersebut, tidak lagi melakukannya. Nah, yang keempat, ini yang sangat penting, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang. Ketika dia bertobat, dan dia bertekad tidak akan mengulangi dosa tersebut, maka tobatnya sah, walaupun faktanya dia terjerumus lagi. Tapi saat dia bertobat, dia sudah bertekad. Dia tidak akan mengulangi dosa itu di masa yang akan datang. Walaupun dia terjerumus lagi, dia tergoda lagi, dia tidak kuat, tapi tobatnya tetap sah. Asalkan dia penuhi syarat yang keempat ini. Kalau dia terjerumus lagi, tetaplah bertobat lagi. Dan syarat yang kelima, masih ada waktu untuk tobat, yaitu malaikat maut belum datang menjemput. Ini yang perlu kita takutkan. Kalau kita kembali lagi berbuat dosa atau menunda-nunda taubat, datang malaikat maut, sudah enggak ada kesempatan lagi. Atau terbit matahari dari barat, sudah tidak ada kesempatan lagi. Itu dia masalahnya. Kemudian yang keenam, apabila dosa itu terkait dengan hak orang lain, maka kita harus mengembalikan haknya atau meminta maaf kepadanya, atau meminta penghalalan. Ini yang paling penting dalam taubat. Kemudian, ini ada banyak pertanyaan, kurang lebih 20-an pertanyaan, terkait dengan foto. Terkait dengan foto. Maka jemaah sekalian, kita tegaskan lagi, kita tidak mengingkari perbedaan pendapat ulama terkait dengan foto. Apakah itu termasuk gambar bernyawa atau tidak? Itu adalah perbedaan di kalangan ulama ahlus sunnati wal jamaah. Dan kita juga tidak pernah mendengarkan ada ulama yang mengatakan seseorang itu keluar dari sunnah karena dia foto-foto, selfie-selfie. Atau karena dia berpendapat foto itu bukan termasuk gambar bernyawa. Tidak, belum pernah kita dengarkan. Ada ulama yang mengatakan seseorang itu keluar dari sunnah. Dia bukan lagi ahlus sunnah. Atau kalau dia seorang dai, dia tidak lagi pantas diambil ilmunya. Karena dia suka selfie-selfie, karena dia suka foto-foto. Tidak, saya belum pernah dengarkan ada ulama berfatwa seperti itu. Ya. Jadi, ini dikhilafkan para ulama, kita harus akui. Namun, kita juga memberi nasihat. Kalau kita perhatikan dalil-dalil, maka pendapat yang lebih kuat insyaAllah, foto-foto itu juga termasuk gambar bernyawa. Termasuk gambar bernyawa. Iya. Namun kita tidak mengatakan sesat. Orang yang mengatakan itu bukan termasuk gambar bernyawa. Masa Syekh Utsaimin sesat? Iya. Gak mungkin jemaah sekalian. Kita menyesatkan ulama yang diakui sebagai ulama ahlus sunnah wal jamaah. Iya. Tapi kita juga nasihatkan, para ulama yang mengatakan foto itu bukan gambar bernyawa, mereka juga menasihati untuk tidak bermudah-mudahan. Syekh Muhammad bin Shalal Utsaimin rahimahullah, beliau yang berpendapat foto bukan gambar bernyawa, tetap saja beliau menasihati, jangan bermudah-mudahan. Foto saja kalau memang perlu, kalau memang penting. Dan semua ulama yang berbeda pendapat itu, tidak ada satupun yang membolehkan foto-foto wanita kemudian diupload ke medsos. Oleh karena itu, hendaklah kita hindarkan memajang foto di rumah. Walaupun kita akui ulama khilaf, tapi kan kita hindari, itu lebih selamat. Ada kaidah penting. Keluar dari khilaf itu lebih selamat. Itu kaidah penting. Keluar dari khilaf itu lebih selamat. Apalagi kalau digantung di rumah, ada ancaman lain. Nabi SAW mengatakan, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan masuk rumah yang padanya ada anjing dan ada gambar bernyawa. Ya, terlebih lagi foto keluarga, ada istri kita, ada anak perempuan kita dipajang di ruang tamu, masuk yang bukan mahram, dia kemudian melihat wanita yang tidak boleh dia lihat. Jadi banyak mudaratnya. Ada juga pertanyaan, bagaimana dengan gambar-gambar atau foto-foto di bungkus makanan atau bungkus sabun? Maka para ulama menjelaskan, itu adalah gambar-gambar atau foto-foto yang akan berakhir di tempat sampah. Maka tidak apa-apa. Hukum kita membelinya, membeli produk-produk seperti ini juga boleh. Kenapa? Karena yang kita tujukan bukan fotonya. Kecuali kalau kita tuju fotonya, ya enggak boleh. Jadi foto-foto yang akan berakhir di tempat sampah, seperti bungkus sabun dan lain-lain, membelinya adalah halal, dan tentu tidak kita simpan, kita langsung membuangnya di tempat sampah. Atau setelah digunakan, enggak diperlukan lagi, dibuang di tempat sampah, itu tidak mengapa. Foto yang dihinakan, bukan foto yang dimuliakan. Bagaimana dengan kartun? Maka kartun apabila menyerupai gambar bernyawa, hukumnya sama. Kecuali kalau tidak menyerupai gambar bernyawa, contohnya apa? Mobil dikasih mata, dikasih mulut sehingga bisa berbicara, tidak apa-apa. Kan mobil bukan bernyawa. Yang dilarang adalah yang bernyawa. Jamaah sekalian, satu pertanyaan lagi. Mohon penjelasannya terkait dengan artikel yang mengatakan mendoakan keburukan kepada pemimpin yang zalim adalah sunnah para nabi, dengan menukil surat Yunus ayat 88. Apakah statement tersebut benar? Jawabannya tidak benar secara mutlak. Tidak benar secara mutlak. Jadi surat Yunus ayat ke-88 itu, jemaah sekalian, adalah doa Nabi Musa alaihi salam untuk kehancuran Fir'aun. Ini adalah satu contoh. Ini adalah satu contoh orang-orang yang mencari-cari ayat-ayat yang mutasyabihat untuk menyelisihi manhaj ahlus sunnati wal jamaah. Mencari-cari ayat yang mutasyabihat, yang maknanya belum jelas bagi kebanyakan orang. Inilah yang Allah peringatkan di surat Ali Imran ayat ke-7. فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمُ بَتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَبَتِغَاءَ التَّأْوِيلِ. Orang-orang yang di hati mereka ada kesesatan, maka mereka mencari ayat-ayat mutasyabihat untuk memunculkan fitnah atau menyesatkan dan membuat-buat takwil sendiri, tidak merujuk kepada pemahaman ahlus sunnati wal jamaah. Jamaah sekalian, bagaimana bisa disamakan? Fir'aun kafir, sedangkan pemimpin kita muslim. Ini al-qiyas ma'al fariq, menyamakan sesuatu yang berbeda. Bagaimana bisa disamakan? Fir'aun kafir, pemimpin kita muslim. Dan adakah ulama salaf yang berdalil dengan ayat ini untuk mendoakan keburukan kepada pemerintah muslim? Jawabannya tidak ada. Yang tetap di dalam manhaj salaf adalah mendoakan kebaikan untuk pemerintah kaum muslimin, walaupun mereka zalim. Di dalam syarhu sunnah, Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala berkata, إِذَا رَأَيْتَ الرَّجُلَ يَدْعُ عَلَى سُلْطَانٍ فَعْلَمْ أَنَّهُ صَاحِبُ هَوَى. Kalau kamu lihat seseorang mendoakan keburukan kepada pemerintah, maka ketahuilah dia pengikut hawa nafsu. Pengikut hawa nafsu adalah nama lain daripada ahlul bid'ah. Wa idza ra'aita ar-rajula yad'u lis-sultan bis-salah fa'lam annahu sahibu sunnatin insyaallah. Tapi kalau kamu lihat seseorang mendoakan kebaikan untuk pemerintah, maka ketahuilah dia adalah pengikut sunnah insyaallah. Ini manhaj salaf. Ini yang paling banyak diriwayatkan dari para ulama salaf. Memang ada sedikit riwayat dari sebagian salaf mendoakan keburukan untuk Al-Hajjaj. Tapi Al-Hajjaj itu kasusnya beda. Dia itu sangat kejam. Dan dia seorang gubernur, bukan pemimpin tertinggi. Itu hanya dari segelintir salaf yang terjerumus dalam kesalahan. Jadi jemaah sekalian, jangan kita berdalil dengan perbuatan salaf yang malah menyelisihi dalil. Justru mayoritas ulama salaf melarang mendoakan kejelekan untuk Al-Hajjaj di masa itu. Melarang mendoakan kejelekan untuk Al-Hajjaj. Itu untuk Al-Hajjaj, apalagi yang lain. Jadi ini menyelisihi manhaj salaf. Maka orang yang menggunakan dalil untuk menyelisihi manhaj salaf, itulah yang disebut orang-orang yang mencari-cari yang mutasyabihat. Kemudian Imam Ibn Katsir rahimahullah menjelaskan dalam tafsir beliau, Nabi Musa melakukan itu pun setelah berusaha dengan mengerahkan segenap potensi beliau untuk mendakwahi Fir'aun. Sampai Nabi Musa alaihissalam pada tingkatan berkesimpulan, sudah enggak ada harapan Fir'aun ini, enggak mungkin lagi dia sadar. Barulah beliau mendoakan kehancuran mereka. Dan juga kezaliman Fir'aun luar biasa. Bagaimana bisa disamakan dengan pemerintah kita? Kita walhamdulillah masih dengan bebasnya beribadah kepada Allah, sholat lima waktu, melakukan kajian, dan seterusnya. Bagaimana bisa disamakan dengan Fir'aun? Jadi, Nabi Musa AS, kata Imam Nukathir rahimahullah, sudah melakukan yang terbaik, yang maksimal di dalam mendakwahi Fir'aun, baru beliau mendoakan kehancuran Fir'aun. Ketika beliau berkesimpulan, sudah enggak mungkin lagi Fir'aun ini mau mendengarkan dakwahnya. Dan kezolimannya sudah luar biasa. Dan jemaah sekalian, satu lagi yang terakhir, kita katakan kepada mereka, kenapa kalian enggak mencontoh Nabi Musa AS dalam dua hal penting, yaitu berdakwah kepada Fir'aun dengan lembut dan bersabar menghadapi kezaliman Fir'aun, tidak memberontak. Itu Allah sebutkan di dalam dua ayat. Yang pertama, perintah Allah kepada Musa dan Harun, idhaba ila Fir'auna innahu tagha faqul lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun karena dia sudah melampaui batas. Kemudian berbicaralah kepadanya dengan kata yang lembut. Semoga dia mengingat atau takut kepada Allah. Ini pertama. Allah katakan dia sudah melampaui batas, tapi kata Allah, berdakwahlah dengan lembut kepadanya. Apakah mereka mencontoh Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Harun? Kemudian yang kedua, Allah sebutkan tentang kesabaran Bani Israel terhadap Fir'aun. Mereka tidak melawan Fir'aun dengan kekuatan senjata. Kenapa? Mereka lemah. Mereka lemah. Berjihad itu kan harus memiliki kekuatan. Itu syarat berjihad. Wa'iddu lahum mastata'tu min quwwah. Kata Allah, siapkan untuk menghadapi mereka kekuatan yang kalian sanggupi. Berjihad tanpa kekuatan tidak memenuhi syarat. Itu kalau yang dihadapi orang kafir. Kalau yang dihadapi orang kafir, harus siap dulu. Karena Bani Israel tidak siap, mereka tetap bersabar. Bersabar menghadapi orang kafir. Lihat jemaah sekalian, apa balasan yang Allah berikan kepada mereka karena kesabaran mereka. Kata Allah, wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israel bima sabaru. Dan sempurna kalimat Rabbmu yang maha baik untuk Bani Israel dikarenakan kesabaran mereka. Wa dammarna ma kana yasna'u Fir'aun wa qaumuhu wa ma kanu ya'rishun. Dan kata Allah, kami hancurkan apa yang dibuat oleh Fir'aun dan kaumnya dan apa yang telah mereka bangun. Jadi Allah menolong Musa dan Bani Israel karena kesabaran mereka, bukan karena pemberontakan mereka. Itu kepada pemimpin yang kafir. Pemimpin yang kafir berjihad melawannya, tapi harus dengan cara berjihad yang sesuai syariat. Adapun pemimpin kita muslim, sepakat seluruh ulama, tidak ada perbedaan pendapat, haram hukumnya kita memberontak kepadanya, kita melengsirkannya. Itu menunjukkan kita tidak sabar. Dan jemaah sekalian, kalau kita tidak sabar, hati-hatilah, ancamannya sangat berat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satalqauna ba'di atharatan." Sesungguhnya kalian akan melihat sepeninggalku para pemimpin yang curang. Nabi SAW sudah kabarkan kepada kita, memang akan ada para pemimpin yang curang. Kemudian beliau memberi wasiat kepada kita, bagaimana menghadapi pemimpin yang curang, dan sampai kapan harus begitu. Kata beliau, "Fasbiru hatta talqauni alal haut." Bersabarlah kalian sampai kalian berjumpa denganku di telaga. Jadi bersabar sampai kapan? Sampai mati. Disuruh bersabar oleh Nabi SAW sampai mati. Karena sabar itu adalah ibadah. Dan agar kita berjumpa dengan Nabi SAW di telaga. Artinya orang yang tidak sabar menghadapi kezaliman pemerintah dengan cara dia memberontak atau mendoakan kejelekan untuk pemerintah, maka dia terancam tidak bisa berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaga beliau. Maka hati-hatilah. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.